duet mesra Arya Satria dan juga Nela Karisma New Satria GD Star Record. Selamat malam Mojo Sari, Mas Arya, Nela Karisma. Kita goyang bareng-bareng lagi. Mas Malik nyilih. Dede Star Record. Yu Satria. Oh, kusiramu kelihatan.